Manni çünkü. Habis satu lirang ini mungkin nanti sore tidak makan tidak apa-apa. Tapi kalau habis. Pengumuman siapa yang kehilangan bayi? Ada anak bayi yang duduk sendiri. Ada balita yang mesinnya ditimbang di posandu ketinggalan di sini. Pengumuman belitanya sudah nakal. Jadi di mana-mana tidak apa-apa. Asalkan ada pisang tadi. Biarpun itu pisang manis. Pisangnya satu dong. Apa? Pisang. Mana? Tuh. Oh, pisang. Gak tahu kalau ini pisang. Yang bilang itu granat siapa? Kalau kuning gitu ya pisang. Pisang itu enak. Pisangmu. Itu pisangmu. Iya. Besar-besar ya. Besar tapi pisangnya sudah bosok. Sudah anu layu pisangnya. Tak mungkin pisang saya selalu saya masukkan kulkas. Jadi keras. Keras. Keras lagi. Ini loh Mbah. Ini kan tahu Ratu Pantai Selatan? Iya, tahu. Niro Kidul? Iya. Ini hari apa itu menyebar anak buahnya suruh cari mangsa yang dinamakan Begebluk Malapetaka. Ada orang pagi sakit, sore mati. Sore sakit, pagi mati. Sudah tahu? Udah. Ngaruh bentuknya dan orangnya apa bagaimana? Loh, katanya Begebluk itu kalau datang ketemu orang itu langsung mati dimangsa biru. Tahu-tahu langsung biru, darah habis. Nonsen. Mah ora tahu gitu saja. Oh, mana tidak ada. Di sini memang sudah aman. Tahu. Tapi gini, Mbah. Apa? Ini sudah Mas, Kang Mas. Ya, bagus. Bagus. Kang Mas bosok. Itu ada kalau ada suara kata ada orang kata tok tok tok tok tok tok. Itu biasanya biar kita berdua. Yang dengar hanya satu. Maaf. Kalau yang dengar satu, berarti orang itu yang mau dimangsa oleh Ratu Pantai Selatan, Niro Kidul. Mustahil. Mustajab. Mus Mulyadi. Mus Mujiono. Mana tidak ada suara apa-apa kok. Loh, begitu. Tapi kalau itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau dengar kentongan, tuk-tuk-tuk gitu kita ngomong. Misalnya kentongannya dari sana. Ono kolo tekolor balio. Kentongan dari sana ke sini. Ono kolo tekolor balio ngalor. No toko kegidul balio gitu. Supaya jangan lupa. Ono kolor sekolor. Bagaimana? Wah, ada hatiku terkejut. Ono kolo tekolor balio ngalor. Ono toko. Toko logotok. Ini memang anu kok. Ono kolo teko kidul, balio ngidul. Ono kolo teko kulon, balio ngulon. Ono kolo teko itan, balio ngitan. Ono kolor teko lor, balio ngalor. Itu. Itu. Kamu dengar gak? Ada apa? Kamu dengar? Dengar apa? Itu tong tong tong tong. Dengar apa? Kentongan. Kentongan apa? Kentongan bunyi. Gimana? Loh, katanya ada ngairok idul. Suaranya gimana? Tong tong tong. Oh, suara tok tok tok tok. Ya. Aku enggak dengar. Hah? Enggak dengar. Betul. Ya. Nah, kok saya yang dengar? Sana. Dengar, aku enggak dengar. Aku dengar. Aku dengar. Aku enggak dengar. Aku takut terserah mati. Ono kolor. Ono kolor. ono ono ono pentongan bunyi saka lor bario ngalor bario ngalor ono kolor saka kolore warok dia menggolo bario ngalor biar sudah enggak bunyi ono kolo sekolor balio ngalor ono kolo seko kidul balio midul ada ya tidak ada ada mudah sekali ada ono kolo seko kidul balio midul ana kala saka kidul baliyo ngidul ana kala saka kidul baliyo ngidul ana saka kulon baliyo kulon ana saka kidul baliyo ngidul ngidul bali bali ayo bali ora apa-apa wah mudah sekali kok rapalannya begitu ya. Dolor bario kabe. Tinggal kulitnya. Aduh, begeblok iki. Waduh, wes. Wes, kegeblok pisan ya merusak kulon. Waduh, bagaimana ini ya? Ya. Waduh, harganya mahal. Panganan. Jati. Tidur tuh. Datang-datang tidur. Ya enggak Bu, enggak eh. Ngapain? Hah? Ngapain? Nah, itu tadi mau saya cucup ya. Tua-tua nyucup. Nah itu coba ayo. Baru tidur lagi. Bar. Adi sabar. Sabar. Ada apa sih? Kok ada apa sih? Orang ini kan kerja semuanya. Tatong jateng tidur, jateng tidur. Padahal juga ikut menyolong pisang ini. Coba nih. Kamu berdampingan sama sabar. Ya, mirip-mirip dong. Ini Adi Bing Slamet, ini Adi Bing Kisan. Dik, sabar ini satu ya. Kamu itu banyak yang ngomongin loh. Masih muda kenapa nggak mau kerja, nggak mau gimana gitu. Nah justru ini sih, ini saya ini lagi nganggur berat nih. Kerja dong, wah kamu bingung nih. Seperti ini ikut ini. Sekarang punya proyek. Ya. Saya proyek apa? Hah? Proyek apa? Proyek pakir miskin. Proyek sekarang buka lahan pakir miskin. Ikut. Tapi saya harus memberitahu sendiri pakai miskin begini. Pak Toto jangan so tua deh ngomong di. Loh, jangan so tua, Masih muda tuh ya. Pakai miskin kalau ngomong tuh yang kalau masih ya. Belasan tahun ngomongnya. Nah, gini dong. Jangan so dibalik. Yang muda aja. Yang muda. Gini, nah, ya. Ayo, yang ya. Ya, kalau mau ingin bekerja di tempat saya, ya, itu harus belajar. Masih kurang muda, masa Kayak masih begitu. Gagah. Kau punya gigi, tidak punya gigi suruh punya. Ini sudah mandek semua. Kalau mau kepingin menjadi orang fakir miskin, contohlah orang ini. Masa dibuat jadi contoh miskin? Emangnya aku lo contoh? Iya. Contohnya? Iya. Nah dulu gini. Bagaimana? Kalau Mbah. Mana tadi? Sini. Yang enggak lihat itu matanya siapa? Yang suasana kok yang rabun sini. Sini kok. Kamu tuh udah mulai ya kelihatan kayak enggak jadi wah, udah gawing lah. Jadi udah mendekati gitu loh. Iya, aku sebenarnya takut juga. Kalau aku sudah memang mati. Iya, mati pagi jam 8. Ya, setengah 9 nyucuk bun-bunan. Setengah 9 kamu olahraga. Nyucup kamu. Jam setengah 9. Ya. Jam 8 seperempat aku udah berangkat pergi. Nyucup ini. Ayo, sini tak kasih besi. Enggak bisa dicucup. Cucup dari Mbak. Cucup sendiri. Mbak, ini kan kita berempat. Ya. Kita kan pemuda di sini. Ya. Apalagi nanti kalau ada gangguan di sini. Adik ini disorotin orang pengangguran. Beli rokok disorotin orang dikira uang dari nyuri. Iya itu. Nih Mbah, aduh mesake. Iya kamu itu jadi mesake nih Mbah. Mesake. Kasihan. Bisa ngomong mesake. Bahasa Indonesia tidak. Lah tuh, gurunya itu. Udah deh jangan so tua deh Pak Tepat. Yang muda. Kalau tidak ini orang saya pelajari. Bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia. Loh, mengapa? Mengapa apa? Ya itu tadi. Apanya yang itu tadi? Harap itu. Nah, ini baru boleh. Wah dari Teluk Gong nih. Rau belong. Jalan ke. Indahnya bulan. Tak seindah wajah yang datang ini. Setelah aku melihat penampilannya ini sabar, wajah boleh, kulit boleh. Setelah aku melihat ini, waduh, seperti gombal. Kok sudah ngaku? Wong ini lain ini. Wanita yang gitu. Iya. Nah, coba. Pengangguran minggir dulu. Lihat dulu. Pengangguran. Lihat dulu, barangkali masih ada hubungan famili. Wah, langsung nggak merangsang nih. Langsung hilang gak merangsang nih di muka rasanya nih, jangan begitu dong. Langsung. Aduh. Masa kayak gini gak merangsang? Duduk gak? Duduk. Boleh. Takut. Memangnya galak. Kenapa kok takut? Jangan takut, biasa. Ini rayuannya cara pelan. Eh, rayu cewek gini sih. Gimana ajarin lo ajarin. Mbak. Sini. Mbak sendiri. Dua. Cewek atau garong? Sabar. Kamu ngerayu pakai cara-cara. Kalau kamu punya cara enggak? Punya. Nah, gini. Cara keluarga aja. Gimana? Tadi bang mobil enggak, Dek? Mau apa? Mau mobil enggak? Mau apa? Ya, mau pinjem. Banyak waktu yang terbuang. Mau nenen? Hei, Nengdi. Nengdi. Mau kemana? Kesana mau kemana? Pos Kamling. Kenalin dong. Aduh, mau dia mau. Diam. Enggak. Berarti saya tahu seleranya dia sama yang begini nih. Bentar. Berarti seleranya seneng sama yang tua. Enggak gitu. Ini pengangguran enggak. Masih tahu dia pengangguran juga. Masih tahu. Dia tahu dia baru kumpul kok. Kalau ini. Coba. Ini bukan senengnya, bukan kok ini seneng sama ini enggak. Ini ya, Iyut ini merasa punya mainan boneka gitu. Yang baterainya 4. Kamu bertiga tuh pada genit-genit dong. Genit. Terima kasih. Genit terima kasih. Bagaimana? Genit itu kan bagus. Iya. Kucing kurus mandi di papan. Ayo. Bang rayu dong rayu. Kucing kurus mandi di papan. Papan-papan kayunya jati. Papan-papan kalau enggak ada kayu jati apa? Ya kayu apa kek? Kayu ramin. Papan-papan kayunya jati. Papan-papan kayunya jati. Badan kurus bukan kurang makan. Badan kurus bukan karena makan. Emang memikirkan. Kamu sudah tua? Belum. Sudah tua belum? Kalau sudah tua tentu diambil. Yang tua ini ke atas. Yang tua ini ke atas. Ke bawah. Jangan lihat atas. Makin lihat ke bawah. Leher ke bawah. Ada apakah di situ? Ada apakah di situ? Ada yang keriput. Meskipun saya pengangguran. Tapi jangan pegangin. Saya akan sepenuh hati ini ya GL, untuk supaya bisa Daddy membahagiakan kamu. Daddy, saya nggak mau sama Daddy kamu. Daddy pun jadi udah nemenin Selamat. Apaan? Walaupun saya pengangguran. Walaupun saya pengangguran. Dilek. Oh, ini. Ada apa aku? Itu di koden Madi bin Slamet. Aku ngudain kamu? Apa yang kurang ajar? Lu gua buta. Susah gak buta ini lo. Awas kamu ya. Gak usah toh, kalau gak bisa tuh gak usah dicabut. Biasa gak dicabut ya? Ya? Wes bang, kini. Iya. Bel, kasih tahu. Kamu tolongin. Punya pengawal ngebrebet. Aku kasih tahu kamu, marahin ini anak-anak muda. Gak ada kerjaan. Pengangguran kerjanya ngodain cewek. Maki-maki. Kentut. Kecil. Cepras. Kelamaan. Mau ngomong apa dia? Ayo lagi. Kasih tahu. Sini. Ya, sini. Jangan ini dulu. Ah, ini dulu. Pak De saya. Kambing. Kampling. Dadamu. Kelamaan kamu. Kalau misalnya ini jangan suka kok. Waduh, warni apa? Ayo mbak. Ayo mbak. Tidak saya urut, yang saya urut ini aja. Antem kerumun. Kalau udah mau maghrib, jangan suka berlagu. Ente udah maghrib. Kamu maghrib, ini isya. Balas bang. Masa dibilang kamu maghrib? Kamu tadi barusan makan jengkol. Bilang cara sama orang tua kok tidak memberi hormat apa? Betul bang. Suruh minggir. Bukan Doro, ini kan orang tua. Lo gua di sini tuh gua gaji buat marah-marah, gitu. Sini kalau marah-marah, kena uang tua. Syukur. Mikir ya. Mikir. Jangan suka mani kota itu. Kebiasaan. Bani. Bagaimana? Berani. Mengapa tidak? Aku. Memukul saya. Memukul. Memukul. Ini saya. Kepala ini yang dikerjain. Ayo mbak, saya dukung mbak. Maju mbak. Ngomong. Hanya, jangan hanya kamu. Kamu tuh udah tua, tau? Pegang. Lantas bagaimana? Kalau saya sudah tua, berani-beraninya kamu godain anakku? Apa kamu orang kaya? Mengapa kamu godain anakku? Inilah wayang orang. Wayang orang kotor semua tadi. Kok wayang? Kamu berani sama saya? Biar, kasih. Kamu berani sama saya? Mah, mundur. Yang tidak syukur, syukur. Ayo. Maju. Ayo, maju. Ayo, main wayang lagi ya. Main wayang lagi, berani enggak? Main wayang lagi, pegang mbah, pegang. Sudah bu, sudah apa? Sudah kenyang. Kurang ajar. Ini jangan kurang ajaran sama anak saya. Orang kamu tidak bekerja, orang miskin, mau lancang mau kurang ajaran sama anak saya. Anak saya bukan wanita sembarangan. Oh, ngapain? Pak Datakno, kamu apain anak saya? Kamu siapa no? Pegang-pegang. Hei, kamu pegang-pegang anak saya. Tahu nggak? Gorgon. Saya baru megang bilang baru megang kebanteren. Kebanteren apa lu? Ayo nenek. Terlalu keras. Waduh, siapa yang megang? Tadi baru aja ngerayu belum megang. Udah, Mbok. Bapak udah megang. Karena kalau dia suka baru saya pegang. Megangnya gimana tadi? Enggak ngerayunya. Tadi megangnya kan begini lo. Tadi megangnya begini. Kan begini. Itu. Jadi kuek-kuek. Kamu terus kamu juga megang gimana? Kamu megang gimana? Tadi kan saya cuma bilang kamu mau kemana, terus sama siapa sendiri atau bagaimana? Alah, kamu jangan kedinget. Dipegang-pegang gitu mau? Oh, kan kesempatan toh Pak. Setiap hari hanya ketemu sama kamu, kebetulan itu ada pemuda ganteng kan yuk. Vitamin, Ra. Terus gitu ya, tiap malam aku mau kasih bokong terus gitu. Mau kasih bokong? Sini. Tahu? Pak, andana Pak. Anak-anak, tolong kasih tahu sama si siapa nih. Kalau belum kaya, jangan sekali-kali godain anakku. Ayo. Anak saya kamu belum bisa bawa mobil, Jorangan. Jangan sekali-kali godain anakku. Ingat, orang pengangguran, bapak susah. Bapak. Saya Raden Mas Harjo. Jangan ayo kurang ajar ya bapak itu. Ini yang namanya Raden Mas Harjo Bobok. Harjonya boleh boboknya ini yang enggak kuat. Ayo Pak. Ayo. Kok enggak ketularan melarat? Ayo kamu pulang. Apa melarat kok model-model macam-macam. Bapakku datang. Nusul ke sini. Ini, usul ke sini. Ron, masalah kamu dihina Pak Harjo Blobok tadi, kamu harus ngomong. Iya Pak. Kamu ngomong. Ini, saya ini datang mencari kamu ini sebab banyak laporan-laporan. Iya Pak. Bahwa dari Harjo Kodok tadi juga laporan. Harjo Kodok siapa? Nah itu tadi loh orangnya yang lapor. Itu bukan Harjo Kodok. Masa Pak? Harjo Kata. Teman-teman. Terus banyak lagi anak-anak pelajar, anak-anak sekolah yang kamu goda, orang tuanya sama datang ke rumah. Lah kamu itu gimana? Nah, maksudmu kamu itu gimana enggak mau kerja? Ini saya sampai orang tuamu perempuan memikirkan kamu, sekarang sampai legrek kayak gini nih. Gini loh, Pak Harjo, saya tuh udah... Itu kerja. Bapakmu kok Pak Harjo? Bapak Harjo, Pak Harjo yang tadi. Oh, yang tadi udah Pak Kancil. Pak Kancil, gini loh, saya gini ini loh, Pak. Terus terang, udah kemana-mana deh nyari kerjaan, tuh nggak dapet, gimana dong? Jangan takut, ibumu masih ada. Apa? Belum mati. Nah, jadi begitu Pak. Saya ini udah ya gimana Pak ya? Ya kamu bergaul itu boleh saja. Kamu daripada membuat rusuh terus, di rumah saya sering dapat laporan-laporan. Kamu enggak usah di rumah. Enggak usah kamu. Gepuk anakku. Gepuk anakku. Aku disabet. Laki-laki berani sama laki-laki. Ini ibunya lawan laki sama laki-laki ya, Bos. Ini lah kamu berani sama laki-laki. Ini kenapa saya? Tadi yang melahirkan ke saya. Sini jolong. Bu. Sayang. Saya pamit dulu ya, Bu ya. Kamu sih. Adik. Ya. Sabar namanya. Adik pelajar. Loh, adik pelajar. Oh, Ibu. Tahu putaran radio dibuka. Kamu itu anak yang sopan. Masa anak kok ibunya dipelorot? Ya kalau dipelorot bapaknya tahu kalau merangsak bagaimana? Pulangnya ada entar. Sudah, kamu tidak pulang. Jangan pulang kalau kamu tidak berhasil. Tunjukkan bahwa kamu berhasil. Bisa merdeka. Ya, Pak Kirun. Ya, Pak. Kamu itu saya janji, Bu, mau cari kerjaan. Saya mau tanya kamu. Ya, janji. Kok lu jul kamu rusak kabeh. Ini kan sore ini. Kok ya? Iya, tuh. Iki apa ae? Tuh. Itu baru bapakku juga marah. Tadi ada orang menghina juga. Itu namanya kamu hambur adul. Kasihan kamu sebetulnya kalau kamu enggak kerja kayak gini, semua menghina kamu. Kamu cakep daripada saya. Kenapa ayo, saya enggak cakep? Kamu ini nangis di mana sih? Ada apa nangis tuh? Nangis kok joget. Aku besok mati belum kok dijai nanti. Mau diajak kaya kok enggak mau. Apa? Diajak kaya kok enggak mau. Aku mau diajak kaya. Kaya. Lu tapi jalannya kan keliru toh, Pak. Jalan apa? Jalan apa? Jalan pesugihan. Permisi, permisi. Permisi, Bu. Apa mencari rumahnya Kayat? Kayat. Kayat apa Kayat? Aku piye ta iki lho. Mau diajak kemana toh? Aku iki kesel. Nyai, diam. Begini rasanya. Gimana? Sabar dulu. Giginya coplok. Bentar. Copot lagi. Ini mau. Aduh. Pelecehan. Giginya coplok kok. Kenal ya. Nanti ke Nyai Blorong, kita kaya langsung mendadak. Ayah, kaya-kaya itu gak halal apa rezeki apa itu. Kalau dalam. Aku takkan Denny ya. Kalau mau pengen kaya, yo kerja yang halal. Hei, banter. Tahu kenapa ini? Sini. Wah, masjid. Ini sini. Saya. Kok lulus mek kok bahan sore kayak lo. Sini. Biar kena aja mulut-mulutku sendiri kok aku enggak pinjam mulutmu, Kak. Sudahlah. Ini kan mulutku sendiri kan? Jangan dirokan. Mulutku aku enggak pinjam. Kenapa? Iya. Dua. Aku lagi ngomong be suamiku kok enggak boleh diganggu aja. Ini lo. Aku lagi bingung sutup sedih. Sudahlah yang sudah teng. Kalau kaya bekerja biasa 15 tahun belum tentu beli mobil. Ini seminggu mobil 4. Tapi gitu jalannya. Kenapa? Mau mati mlebu neraka. Apa? Mlebu neraka. Aku enggak boleh. Neraka bantere. Aku iki takut kalau masuk neraka gitu. Ayo, loh. Pokoknya mau enggak mau kaya Blorong biar kaya. Kalau kaya ada mobil. Ayo. Namanya enggak pakai seles peker sekeras itu loh, Pak. Keras. Makannya mesti banyak tuh. Keras banget suaranya. Ngapain? Ini gimana toh, Bar? Kamu mau dengar dulu ini ada hikmahnya nih. Apa? Tadi kan ada hikmahnya sambil tadi wah. Tadi kan ada yang ribut tuh, ada yang berantem tadi suami istri ya. Saya ngedengerin agak keras dong aku tuli. Saya ngedengerin dari omelannya tadi, ya. Dan sabar sudah tahu kalau orang tadi mau cari pesugihan. Nah, bau mulut dong. Jadi bisa kaya dalam sekejap, ya, itu dengan yang tadi dia bilang cari pesugihan. Pesugihan ke di Sendang Angker. Sendang Angker. Terus nggone Nyi Blorong tuh tadi. Nggone Nyi Blorong itu kan nggak baik. Hah? Udah bilang gitu kok maunya sabar mau apa? Daripada dari Padang. Tapi saya tetap mau ke sana. Jangan. Tak setuju aku. Tetap mau cari sekian. Daripada dihina terus. Terus cewek enggak dapat. Cewek enggak dapat. Kehormatan juga enggak dapat. Orang tua marah-marah. Orang tua marah-marah. Ternyata banyak cewek mau. Cabut aja udah ke sana. Eh. Ya. Loh, ke mana? Ayo toh itu mau cari sekian. Sabar. Sabar. Datanglah kau Nyi Blorong, tolonglah saya orang yang susah ini agar supaya saya jadi orang yang kaya dalam sekejap, biar saya nggak disepelekan orang. Iya, datanglah Nyi Blorong. Saya menuruti apa kata Nyi Blorong. Aturan-aturannya juga akan saya ikutin. Blorong, saya akan Nyi Blorong. Datanglah kau Nyi Blorong, akan saya rongrong. Nyi Blorong. Iya, saya Nyi Blorong. Ya. Kamu sabar kan? Iya. Ada perlu apa sama saya? Begini, duduk nih. Begini Nyi Blorong, saya nih orang susah Nyi Blorong. Saya dengar Nyi Blorong bisa ngebantu orang yang susah jadi cepet kaya gitu Nyi Blorong. Oh, kamu mau cepet kaya? Iya Nyi Blorong. Emangnya kenapa sih mau cepet kaya? Wah, banyak alasannya Nyi Blorong. Pokoknya biar gampang dapet cewek, biar dihormatin orang, biar, wah, bisa shopping. Kalau cuma mau kaya, itu kecil, gampang. Jangankan mau kaya, kamu mau tua, mau jadi tua, mau jadi muda, mau jadi cewek, mau jadi apa juga, saya bisa. Wah, pinter Nyi Blorong. Tapi ada syaratnya loh. Apa tuh? Yang pertama, kamu harus banyak beramal. Banyak beramal sama fakir miskin, yeah. Sama janda-janda yang susah, yeah. Sama orang-orang yang tidak punya. Yang kedua ini dibilang berat, ya berat. Dibilang ringan, ya ringan. Kan berat sama di dinding epikur, ringan sama di dinding. Enggak bisa dong, kalau berat kamu sendirian, kalau ringan saya aja. Ay, Nyi Blorong. Gini loh. Setiap malam Jumat Kliwon, ya. Kamu harus datang ke sini. Kamu harus menyediakan ranjang yang baru, yang bagus, dan kamu harus... Ngapain tuh? Oh, iya tahu. Apa iya tahu? Maksudnya itu ya? Apa itu? Maksudnya? Main titik-titik kan? Tiap malam Jumat Kliwon? Iya. Kalau saya mau tiap hari gimana? Kalau tiap hari sayanya yang gak kuat. Kenapa batuk tuh? Iya. Tiap malam Jumat Kliwon, kamu harus menunjukkan keperkasaan kamu. Kamu juga harus bisa memuaskan saya. Iya. Dan lain-lain. Cariin apa sih telinga-telinga? Enggak. Saya sendiri takut. Iya, harus muasin Nyi Blorong. Iya. Yang ketiga, Yang ketiga apa? Kamu tidak boleh menikah. Jadi kamu hanya boleh sama saya aja. Enggak, ini Blorong kan malam Jumat Kliwon. Iya. Yang dua malam apa? Yang ini enggak boleh. Enggak boleh. Ini hanya buat dilihat doang, dipajangan doang. Oh, ya udah enggak apa-apa kalau ngelihat doang sih. Tapi kamu janji sanggup, kamu tidak boleh menikah. Jadi saya tiap malam Jumat Kliwon harus selalu ya, sama sama. Iya, itu diingat melulu, bukan yang itu dulu. Terus enggak boleh nikah. Enggak boleh nikah? Iya. Satu lagi. Satu lagi fakir miskin harus dikasihin tuh ya, nah, diberi-beri gitu ya. Iya. Terus kalau kamu sampai menikah dengan perempuan lain dan kamu melanggar janji kamu, itu ada resikonya. Apa tuh? Kamu akan mati, akan saya bunuh, akan saya cekek, akan saya kubur dalam-dalam sampai ke ujung bumi. Bawa aja orang ngubur sih yang biasa lah, masuk ke dalam banget. Iya dong, kamu kan pengen kaya mendadak. Oh, maksudnya ini Blorong dendam banget tuh ya sama saya. Kuburan ke dalam. Iya, udah gua kasih kaya, gua kasih enak, lu masih kawin orang lain, enggak demen gue. Oh. Blorongnya dari Betawi. Iya deh nih, saya siap nih ngelaksanain perintah dari Ji Blorong. Ntar ya kalau udah kaya jangan lupa sama gue. Iya. Tapi benar nih Ji Blorong. Gua bikin kaya, lu pasti akan kaya banget lah ya. Iya, kaya banget deh. Iya. Sebelum lu gua pergi nih, gua mau minta sesuatu sama lu, entar gua kasih sesuatu juga. Mau. Lu bangun deh. Iya, bangun deh. Sini dong, yang deket-deket sama saya. Peluk dong, ah. Oh, peluk. Kamu minggir dulu deh, minggir. Gak enak diliatin. Peluk ya? Iya. Yeah. Kau dulu yang benar dong. Oh iya iya benar. Yang mesra kayak peluknya. Ah aneh, lo gimana ya? Kenapa takut liatin bini lo? Gak ada. Gak ada. Pokoknya gue bikin cepet aja deh. Nih peluknya pakai perasaan. Boleh yang atas, boleh yang bawah pakai. Ya! Wah benar-benar nih Blorong. Dia menepati janji deh. Ih, sebentar aja kayak begini. Dapat Walkman. Aku ikut. Waduh, ini tempat kaya. Iya, ini ya, tapi ya. Ini bagian saya. Gimana kalau saya yang minta? Ya itu bagianmu, tapi nanti bagian saya sendiri kan ada, ya. Aku ikut. Nah, itu aja bisa. Aduh. Nganunya tadi bagaimana? Nganunya? Hah? Nganunya? Rapalnya bagaimana? Apa? Ini berapa gram ini? Iya. Nanti kalau saya lebih banyak. Ya. Pokoknya saya udah kelihatan itu. Pokoknya saya ikut duduknya di sini ya. Oh tidak di situ itu. Iya, kumpulkan dulu. Nanti kalau punya saya jangan kamu kumpulkan loh, jangan diri lah. Turai sedikit, turai. Ya bisa, saya yang minta kok. Gimana sih? Nah iya, saya kasih dulu. Itu sisanya gak apa-apa tuh. Mana temennya? Tuh, minta lagi tuh. Biar kaya. Jomek. Sosial. Thank you. masih sunat. Ayo, aku udah nih. Orang tuh, wah, yang keluar ya, saya kira pertama anakmu yang keluar. Wah, apa kata? Jangan dong, Allah bakal kena loh.